Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kemarin sudah kami sebutkan 5 mufradat. Upayakan sudah di luar kepala semuanya, jadi enggak perlu lihat lagi. Nah, barakallahu fikum, enggak perlu melihat lagi. Nah, barakallahu fikum. Naam, kemarin sudah ditulis dan sudah dihafal. Yang pertama apa? Nadhifun, artinya bersih. Yang kedua, wasdikhun, artinya siapa? Lima adan, artinya apa? Kotor. Yang ketiga apa? Apa antum? Haridun, artinya dingin. Yang berikutnya lagi harun, artinya panas. Yang terakhir apa? Ya, hawaun, artinya apa? Kucing? Adara, ya mana? Jangan sampai keliru ya. Ewa. Sekarang pertanyaan yang berulang. Dhi'bun. Waktu itu belum ada ya. Sudah ada kemarin-kemarin. Dhahika. Dhahika, tertawa. Tabassama, senyum. Baka, apa? Menangis. Kemudian na'lun, sandal. Namlun, apa? Tupai. Sinjabun. Serigala, ribun. Cacing, cacing, tudun. Kata, belum ya, tinggal yang ini. Kata, disdaun. Gak masalah, kita lanjutkan aja nanti biar segera selesai. Qala al-mu'allifu ashabahullah. Sekarang kita akan membahas yang berikutnya. Masih pelajaran yang ke ad-darsu ats-tsalitsa asyar. Pelajaran yang ke-13. Pelajaran yang ke-13 ini seputar apa? Masih seputar penggunaan dhamir, itu hum. Hum itu artinya apa? Mereka. Ingat-ingat yang tak suruh ngapal dulu. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna ana nahnu. Itu fungsi atau menghafal itu nanti tahu. Huwa itu dia, laki-laki. Huma mereka berdua. Hum mereka tapi laki-laki, bukan perempuan. Hum mereka tapi laki-laki. Nah sekarang kita bahas ini hum sekarang. Hum artinya apa tadi? Mereka. Untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan nanti apa? Hunna. Hunna. Kita lihat. Qala al-mu'allif rahimahullahum dhamiru jam'il ghaib al-mudzakkar al-aqil. Hum itu adalah dhamir, kata ganti jamak al-ghaib untuk yang tidak, untuk yang dibicarakan, al-mudzakkar, yang dia itu mudzakkar, al-aqil berakal. Jadi kalau mereka untuk yang berakal lafadznya pakai hum. Nah ya, mereka yang berakal. Kalau haula kemarin kan ini, mereka ini. Kalau ini hum mereka. Tapi untuk yang berakal. Tahu ya? Untuk yang berakal. Naam. Kita lihat man haula'i, siapakah mereka? Hum tujarun, mereka adalah para pedagang. Hum tujarun, mereka adalah para pedagang. Ini pertanyaan, na barakallahu fikum, yang perlu diperhatikan baik-baik. Nah, man haula'i, siapakah mereka? Hum tujjarun, mereka adalah para pedagang. Aina zumala'uka, di manakah teman-temanmu? Hum fil mahja'i, mereka berada di mahja'. Apa itu mahja'? Asrama. Paham ya? Mahja'un itu asrama. Mirip dengan sakanun. Sakanun juga asrama. Naam. Syahidnya di sini pertanyaan, aina zumala'uka, di manakah teman-temanmu? Zumala itu jamak, mufradnya zamilun. Zamil teman, paham ya? Zamilun teman. Kalau zumala banyak atau sedikit? Kalau banyak apa istilahnya kemarin? Jamak. Kalau satu apa namanya? Kalau satu namanya apa? Mufrad. Kalau dua namanya apa? Apa? Musanna. Dihafal itu. Mufrad, musanna, jamak. Ini istilah harus dihafal ini. Mufrad itu satu, musanna itu berapa? Dua, jamak itu banyak. Paham belum? Lebih dari dua. Istilah ini harus dihafal. Nah, besok ingat ya, sudah jangan lupa lagi. Mufrad menunjukkan berapa? Musanna, jamak, lebih dari dua, banyak. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat. Man haula'i, siapakah mereka ya? Ahum abna'uka, apakah mereka adalah anak-anakmu? La, bukan. Bukan tidak, artinya bukan tidak, ini bukan. Paham ya? Apakah mereka adalah anak-anakmu? La, bukan. Hum abna'u akhi, mereka adalah anak-anaknya saudaraku. Anak-anaknya saudaraku. Syahidnya hum, mereka. Paham ya? Kalau mereka laki-laki, hum. Kalau mereka perempuan, hunna. Jadi upayakan yang kemarin tak suruh menghafal itu, nanti kalau belum tercatat, dicatat. Jadi mulai besok serentak, PR-nya menghafal itu. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna ana nahnu. Semuanya menghafal. Yang besar-besar sudah dihafal, yang antum-antum ini hafal juga ya. Nah, nanti tanya sama yang besar. Biar sebagai apa? Gambaran. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna ana nahnu. Catatannya yang kemarin itu antum lengkap ya. Ya, ya, nanti bisa nyontoh punya Abdurrahman Maros ini, punya antum juga lengkap. Atau punya Al-Akh Iqbal, punya antum lengkap enggak? Lengkap, sudah hafal belum tapi? Ayo nanti nyontoh sama Al-Akh itu juga enggak masalah, atau nyontoh yang lainnya. Yang penting dihafal. Antum juga menghafal juga, ya. Nah, ini PR. Yang namanya PR itu nah barakallahu fi kerjakan. Tapi di sini PM. Walau PR kan rumah, ini bukan rumah ya. Di ma'had ya, PM. Pekerjaan ma'had. Nah, jadi perhatian baik-baik, dihafal besok insyaallah ya. Setelah lancar, mungkin enggak ada yang a-e-a-e. Lancar. Siap insyaallah? Ayo, na'am. Nanti kalau belum tercatat, tanya, catat, terjemahannya sudah tahu juga. Huwa itu apa? Dia. Hum, mereka. Huma, mereka berdua. Nah, lancar gitu. Anta, kamu. Anti, kamu perempuan. Gitu. Antuma, kalian berdua. Antum, kalian. Laki-laki. Antuna, kalian perempuan. Hum, mereka. Hunna, mereka perempuan. Ana, saya. Nahnu, kami. Mudah kan? Mudah gak? Ayo, dihafal besok. Oh ya, dihafal insyaallah ya, mudah sekali. Tinggal antum hafal saja. Naam. Kita lihat lagi. Aina tullabul jududu, di manakah para pelajar yang baru itu? Judud itu jamak jadid. Jadidun baru. Namanya lawannya apa? Qadimun lama. Jamaknya jududun. Jadidun, jududun. Nah, orang-orang baru. Ba'duhum fil fasli wa ba'duhum indal mudiri. Sebagian mereka di dalam kelas dan sebagian mereka di sisi mudir. Apa itu mudir? Kepala sekolah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi penggunaan hum, salah paham salah ya penggunaannya ya. Hum ini penggunaannya harus anda pahami baik-baik. Na'am barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Berikutnya idhafatul asma ila ismi dzahir wa dzamir. Penyandaran isim-isim kepada isim dzahir. Isim itu kata. Isim itu kata apa? isim kata benda, kata kerja fi'il, domir kata ganti dan tertukar. Sekarang penyandaran isim kepada isim dohir. Isim dohir itu yang nampak seperti Muhammad, Saleh, Mahmud, nampak enggak orangnya? Nampak enggak? Nampak. Nah itu namanya isim dohir. Kalau domir itu kata ganti. Nah sekarang penyandaran isim-isim kepada isim dohir dan domir. Kita ambil satu saja. Al-ismu dohir, isim dohir itu nahwu Muhammad, Hamid, Asdiqa'u, At-Tullabu. Dohir itu nampak. Muhammad itu ya Muhammad, ma'ruf. Muhammad nama orang, nampak orangnya itu. Hamid, nampak enggak orangnya? Nampak. Asdiqa'u, jamak dari sadiqun. Sadiqun, jamaknya asdiqa'u. Sahabat atau teman. At-Tullabu, para pelajari, namanya dohir. Karena nampak. Kalau domir kata ganti. Paham ya? Ini nanti antum akan diajari yang dikenal dengan apa? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Dulu sudah pernah kita lewati, tapi ternyata sekarang disinggung lagi. Mudhaf itu yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Setiap mudhaf tidak boleh ditanwin, dan tidak boleh kemasukan al. Setiap mudhaf ilaih harus majrur. Contohnya, kolamu, kolamu, Muhammadin, kolamu Muhammadin, penanya Muhammad. Nah, sekarang antum lihat, kolamu tanwin enggak? Enggak tanwin, enggak ada al juga. Ini enggak boleh, mamnu' ini haram. Kalau dikasih al, al kolamu Muhammadin gagal paham. Kolamun Muhammadin gagal paham. Kolamu Muhammadin. Jadi yang antum tanamkan di benak antum, yang antum catat, setiap mudhaf tidak boleh ditanwin. Satu. Kedua, setiap mudhaf tidak boleh kemasukan al. Kolamu, ada alnya enggak? Enggak ada. Tanwin enggak? Enggak tanwin. Setiap mudhaf ilaih pasti majrur. Majrur itu tanda asalnya dengan apa? Kalau masih keberatan, antum. Dengan kasroh. Ini kasroh enggak nih Muhammadin? Kasroh enggak? Kasroh atau bukan ini, Fadil? Ewa, jadi kalau antum baca qolamu Muhammadun, enggak faham orangnya. Qolamu Muhammadan, enggak benar juga bacaannya. Qolamu Muhammadin, harus Muhammadin. Paham ya? Karena mudhaf ilaih harus majrur. Majrur itu suatu ungkapan yang tandanya dengan apa? Kasroh. Jadi kasroh ini tanda asal majrur. Antum hafal aja udah. Paham ya? Memang kalau kecil biasanya agak kecil-kecil itu susah, tapi ana anggap mudah itu aja. Paham ya? Jadi majrur itu suatu ungkapan tentang apa? Kasroh. Kasroh ini majrur enggak? Majrur. Tanda asalnya dengan apa tadi? Kasroh. Setiap mudhaf ilaih pasti majrur. Jadi kalau antum baca qolamu Muhammadun, sudah keras keliru misalkan. Enggak benar. Qolamu Muhammadan, keliru juga. Yang benar qolamu Muhammadin, majrur dia sebagai mudhaf ilaih. Yang antum hafal ingat-ingat, setiap mudhaf tidak boleh tanwin, satu. Yang kedua, setiap mudhaf tidak boleh kemasukan al gitu. Karena alif lam al itu aja. Dua sudah. Dua ini dihafal ini. Jangan sampai terluputkan. Hatta walaupun antum kecil pun dihafal saja sudah, enggak pandang bulu, kecil besar sama aja. Paham ya? Dihafal. Mudhaf tidak boleh kemasukan al, enggak boleh ditanwin. Mudhaf itu yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Paham belum? Sekarang kolam, pena. Pena ini disandarkan kepada Muhammad. Muhammad ini disandari pena itu loh. Pena disandarkan Muhammad. Penanya Muhammad. Mudhaf-mudhaf ilaih itu seringnya diartikan adanya di situ. Penanya Muhammad. Kolamu Muhammad dan penanya Muhammad. Antum sandarkan kepada Muhammad, apa yang disandarkan? Pena. Namanya mudhaf yang disandarkan. Nerjemahkan itu nanti kalau tak tanya antum, mudhaf itu apa? Yang disandarkan. Jawabnya gitu. Besok harus bisa. Mudhaf ilaih itu apa? Yang disandari. Caranya bagaimana biar bisa? Ditulis. Paham ya? Mudhaf itu yang disandarkan. Mudhaf ilaih yang di sandari. Qalamu Muhammadin, mana mudhafnya? Yang disandarkan yang mana? Berarti qalamu mudhafnya. Mudhaf ilahnya mana? Muhammadin yang disandari. Kitabnya Muhammad, mana mudhaf ilahnya? Kitabnya Muhammad, mana mudhaf ilahnya? Antum harus pahami itu. Yang disandarkan itu berarti yang awal disandarkan namanya. Ya enggak? Kalau disandari itu ya dia setelahnya. Penanya Muhammad, mana mudhaf ilahnya? Muhammad. Mudhafnya mana? Ya pena tadi ya, terjemahan penanya. Nah, sekarang antum. Babul masjid, pintunya masjid, pintu masjid. Mana mudhafnya, mana mudhaf ilahnya? Babu mudhaf atau mudhaf ilahnya? Mudhaf. Al masjid? Babul masjidu atau babul masjidah? Babul masjidi, harus. Paham ya? Kenapa enggak tanwin al masjidi? Karena kemasukan al. Ingat-ingat, kalau isim semula tanwin, kemasukan al enggak boleh tanwin. Kolamun dikasih al. Kolamun tambah al. Al kolamu enggak tanwin. Kitabun si al. Al kitabu tanpa tanwin. Paham ya? Dzibun, dzibun kasih al. Al dzibu enggak boleh tanwin. Ingat-ingat ya. Kalau ada orang ngomong ini, Ubay, adzibun, adzibun, keliru nggak orangnya? Kenapa keliru? Kenapa nggak ditanwin? Kemasukan al itu sudah selesai. Setiap mudhaf ilaih harus apa? Majrur. Majrur tanda asalnya kenapa? Asrah. Setiap mudhaf nggak boleh apa? Nggak boleh juga? Kemasukan al. Dihafal soal ini ya. Besok tugasnya antum mutkinkan huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna ana nahnu. Cukup sekian dulu. Barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.